Dewa Walk Peti Jidiana beraksi lagi nih, mamen. Okay. Lagi mau nyanyi lagu apa nih, bro? Satu hati sampai mati. Sikat, bro. Cece, are you okay? Cece, megang apaan? Malam mana?